Kemudian di dalam hadis yang sudah pernah kita bicarakan, bahwa menolong seorang muslim ini termasuk sedekah. Seperti hadis di nomor 26. Ketika Nabi menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu fi syamsu qala ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbati fatahminu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'an sadaqah. Setiap tulang sendi dari manusia harus ada sedekah. Setiap hari, setiap terbit matahari, kata Nabi, mendamaikan dua orang itu adalah sedekah. Menolong seseorang, kita menaikkan dia ke atas kendaraannya termasuk sedekah. Kemudian mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiya ila shalati sadaqah wa tumitu al-adha 'ala at-tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang orang melangkah menuju ke salat berjamaah adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Di sini anda perhatikan, kita menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya, kemudian mengangkat barangnya termasuk sedekah. Apalagi yang lebih daripada itu. Dalam masalah-masalah yang lain, yang berhubungan dengan masalah-masalah keseharian, atau yang berkaitan dengan kesulitan dia, kita membantu orang itu, itu termasuk sedekah dan mendapatkan ganjaran yang besar. Dan kita butuh kepada pertolongan Allah. Setiap muslim dan muslimah butuh kepada pertolongan Allah. Dan kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Kalau kita menolong saudara kita yang muslim, pasti Allah akan bantu kita. Sebab Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dalam riwayat yang lain, Allah berada pada hajat seseorang selama orang itu menolong hajat orang lain. Artinya kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seseorang, dia bantu, dia tolong, maka Allah akan menolong kita. Ini yang harus diperhatikan, bahwa kita berusaha membantu dan menolong orang lain. Selalu kita tanyakan kepada saudara kita, apa yang bisa saya bantu? Itu biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ada kelapangan, kita bantu uang tidak mampu, ya, ngajar tidak mampu, berdakwah kita tidak mampu, tawarkan tenaga, apa yang bisa saya bantu untuk Islam dan kaum muslimin ini. Kepada saudara kita juga begitu. Di rumah kita, kita bantu tidak mampu saudara kita, karena kita miskin dan tidak mampu, tenaga kita bantu. Orang tua kita, saudara kita, family kita, yang bisa kita bantu, kita bantu. Ayu khidmah, apa yang bisa saya bantu? Itu biasakan yang seperti itu, kita bantu. Begitu juga dalam dakwah ini, apa yang bisa kita bantu? Semuanya berusaha untuk saling tolong dan membantu, bukan berpangku tangan. Itu biasakan seorang muslim selalu menawarkan bantuan, apa yang bisa dia bantu. Dia bantu dengan pikiran, dibantu dengan pikiran. Bantu dengan tenaga, dia bantu dengan tenaga. Yang bisa dibantu dengan harta, dibantu dengan harta. Tapi selalu berusaha bagaimana membantu saudaranya. Dan selama kita bantu saudara kita, insya Allah, Allah akan bantu kita. Dan bukan mujamalah. Bukan pura-pura. Bukan sekedar basa-basi, tidak ada. Betul-betul niat kita menolong. Bukan basa-basi. Biasakan antara kita, jangan basa-basi. Artinya, betul-betul kita mau bantu dan kita menolong dengan apa yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita katakan, afwan ya, si anak tidak mampu untuk membantu antum. Anak tidak sanggup. Coba anak carikan teman yang bisa membantu antum. Itu kan lebih baik. Perkataan yang baik kepada saudara kita yang muslim. Ini ta'awun diantara sama kita, ini penting. Jangan ketika orang mengalami kesulitan, kita justru berpangku tangan, kita diam. Ketika orang itu sudah senang, tidak apa-apa, tanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, waktu sulit antum kemana? Waktu sulit, susah orang itu kemana antum? Bantu tidak, nolong tidak, datang tidak, doakan pun tidak. Mesti seorang muslim berusaha membantu saudaranya dalam keadaan yang sangat sulit. Dan Allah akan bantu kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya. Nah, sebentar, dikatakan oleh Mujahid, Imam Mujahid, kata beliau, sahibtu Ibn Umar radhiyallahu anhu fi safar li akhdumahu fakana yakhdumuni. Kata Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, aku menemani sahabat Ibn Umar dalam safar. Jelas Ibn Umar dibandingkan Mujahid lebih tinggi dalam soal ilmu dan yang lainnya, karena dia seorang sahabat Ibn Umar. Aku berusaha untuk membantu Ibn Umar, melayani Ibn Umar. Kata Mujahid, justru Ibn Umar yang melayani aku. Karena berusaha, masing-masing orang itu berusaha untuk menolong saudaranya. Itu dijelaskan oleh Imam Mujahid. Jadi kita membantu saudara kita, apa yang bisa kita bantu. Kita tolong dia, apa yang bisa kita tolong. Dan selalu kita usahakan demikian. Yang kelima. Ya, yang kelima. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi menuntut ilmu agama ini, yang dimaksud menuntut ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Bukan ilmu yang sifatnya kifayah. Ya antum, para mahasiswa ini yang antum tuntut sekarang ini ilmu yang sifatnya kifayah. Artinya bukan fardu ain. Bahkan diantara juga ada yang sia-sia. Diantaranya. Yang gak ada manfaatnya. Jadi yang fardu ain yang dimaksud di sini yaitu ilmu syar'i. Yang kalau kita belajar, kita menuntut, kita berjalan, maka Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Jadi ilmu syar'i tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang akidah, tentang hal-hal yang diwajibkan, tentang hal-hal yang diharamkan, kita tuntut, kita cari. Dan ini terus, tiap hari. Maka Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan yang diangkat derajatnya oleh Allah, dalam ayat, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina usul ilma derajat, yang dimaksud, itu yang menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang dimaksud di sini. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an was sunnah. Kita kembali kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bukan permasalahan teknologi, bukan. Atau masalah-masalah yang lain, bukan. Bukan soal ilmu kedokteran atau yang lain, yang diajarkan Rasulullah adalah ilmu syar'i. Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kedudukan yang mulia, yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Yang diajarkan ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang ada itu, ya sifatnya kifayah. Kita belajar yang tujuannya untuk membantu kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Sifatnya kifayah. Ya, kalau sebagian sudah menuntut dan sebagian sudah jadi dan menolong kaum muslimin, yang lainnya gugur. Tapi kalau ilmu syar'i, setiap orang wajib belajar, tidak ada gugur. Umpamanya, ya sekarang giliran anak muda lah yang belajar, yang tua-tua istirahat, gak ada, wajib semuanya. Kan sekarang begitu, yang belajar yang muda-muda, saya sudah tua, sudah belajar, tunduk, gak ada, wajib dia belajar untuk ramah ilmu. Bagaimana para sahabat, Umar bin Khattab datang menanya Rasulullah, anaknya juga Ibu Umar datang. Dan tidak dibedakan antara yang tua dengan yang muda. Gak ada orang tua masjid, remaja masjid, gak ada. Gak dipisah itu, semuanya gabung. Orang tua masjid sendiri, remaja masjid sendiri, gak ada. Semuanya wajib menuntut ilmu ini sama, semuanya. Quran dan sunnah, gak ada bedanya. Ini untuk ilmu untuk remaja, ini untuk orang tua, gak ada. Semuanya harus wajib menuntut ilmu. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang segala macam. Kumpul, semuanya belajar. Wajib. Dan itu Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan ini fardu ain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslim itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita belajar ini ilmu yang bermanfaat tentunya tentang tauhid, tentang hukum, tentang ibadah, tentang bagaimana kita hidup ini. Itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling utama yang perlu diperhatikan yaitu afdalul ulum, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Diwan Imam Syafi'i, kata beliau, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun ilal haditha wa ilmal fiqhi fid din al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasu syayatini. Kata Imam Syafi'i, semua ilmu selain dari Al-Qur'an itu akan menyibukkan. Semua ilmu selain dari Al-Quran itu akan menyibukkan. Kecuali hadis, kecuali ilmu hadis, belajar hadis Nabi. Dan kecuali belajar ilmu fiqih dalam agama ini. Yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan padanya, qala haddatsana, yaitu telah menceritakan kepada kami. Dan selain daripada itu adalah waswas syaitan, yaitu waswas dari syaitan. Karena dulu setiap ilmu kalau kita menyampaikan itu, kamu dapat dari mana? Anba'ana fulan, haddatsana fulan, akhbarani fulan. Saya mendapatkan ilmu dari fulan. Dari mana? Dari siapa lagi? Terus sampai kepada sahabat Nabi ilmu itu. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan ngobrol, bukan. Dasarnya mana? Dalilnya mana dari Quran? Dalilnya mana dari hadis? Itu disampaikan. Haddatsana fulan. Itu ilmu, yang dikatakan ilmu demikian, bukan dongeng. Bukan pandai berbicara, bukan. Dalam ilmu syar'i ini bukan soal pandai berbicara. Tapi dalil dikemukakan sahih atau tidak, benar atau tidak. Dan istidlalnya, istimbatnya betul atau tidak. Menurut penjelasan para ulama. Jadi bukan pintar berbicara, bukan. Makanya tentang ahli hadis ini kata Imam Syafi'i, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا حَفِظُوا لَنَا الْأَصْلَ فَلَهُمْ عَلَيْنَا الْفَضْلُ. Kata Imam Syafi'i, apabila aku melihat seseorang dari ahli hadis, aku melihat seorang dari ahli hadis, maka seolah aku melihat seseorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan kebaikan. Mereka telah menjaga untuk kita pokok dari agama ini dan mereka mendapatkan keutamaan dari kita. Artinya kita selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan dari mereka, mereka pun juga akan mendapatkan kebaikan dari kita dengan kita mendoakan mereka. Jadi ini yang wajib kita tuntut, seutama-utama ilmu adalah belajar Al-Quran, belajar hadis, dan memahami tentang agama ini. Di sini, ilmu Al-Quran, hadis, dan paham tentang agama. Semua ilmu kata Imam Syafi'i menyibukkan kita, melalaikan kita dari mengingat Allah. Kecuali Quran yang kita pelajari, hadis Nabi, dan memahami agama ini. Karena itu, fal wajib ala talibil ilmi tijaha kitabillahi al-ati. Karena itu wajib atas setiap penuntut ilmu terhadap Al-Quran sebagai berikut. Antum catat. Yang wajib atas para penuntut ilmu terhadap Al-Quran yang pertama, ayajtahida ala itqani qiraatihi ala aidil ulama. Yaitu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya di hadapan para ulama. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya di depan para ulama. Jadi kita belajar tentang qiraat Al-Quran itu, tentang makhrajnya, tentang tajwidnya, tentang kaedah-kaedahnya, harus kita pelajari. Dan ini juga saya ingatkan, kalau masih ada dari penuntut ilmu atau yang hadir di majlis taklim ini atau kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, maka saya anjurkan untuk segera untuk belajar. Yang mendengar, kalau dia belum bisa baca Al-Quran, segera untuk belajar. Aib bagi dia kalau dia sebagai seorang muslim atau muslimah tidak bisa baca Al-Quran. Aib, sangat aib dan sangat tercela. Bagaimana dia seorang muslim atau muslimah tidak bisa baca Al-Quran? Aib. Kitabullah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kitab suci yang dibaca setiap hari sebagai hudan wa nur wa rahmah alal mu'minin. Itu ada orang yang tidak bisa baca, aib. Maka cepat berusaha untuk belajar. Kalau orang kursus bisa dalam 2 pekan atau 1 bulan, maka untuk belajar Al-Quran ini harus cepat bisa baca. Dan saya ingatkan, jadi harus berusaha untuk belajar membaca Al-Quran secepatnya. Dan harus bisa. Karena kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak bisa baca Al-Quran? Kita harus menjadi imam. Ya. Dan kita juga sholat. Umpamanya di saat uzur seorang suami. Saat uzur dia tidak ke masjid, kemudian dia sakit, atau hujan lebat, kemudian dia menjadi imam dalam keluarganya, dia harus bisa baca mengenai istri dan anaknya. Bagaimana dia tidak bisa baca Al-Quran? Untuk setiap hari dia sholatnya di masjid. Untuk laki-laki wajib di masjid. Tapi kalau ada uzur syar'i, maka dia harus jadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Jadi pertama, dia harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua, ayyahfadha ma yastati'u minhu. Yang kedua, dia berusaha untuk menghafalnya. Jadi yang pertama itu, dia harus bisa baca. Kemudian yang pertama juga, yang B, dia harus belajar tentang makhraj dan tajwidnya. Yang kedua, yaitu dia berusaha untuk menghafal apa yang dia sanggup dari Al-Quran ini. Maka talibul ilm berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ya, bukan menghafal nyanyian, tidak boleh. Apalagi menghafal yang lain daripada itu. Ada yang mengganti dengan hafal anasyid. Ya, bukan menghafal anasyid, yang dihafal Quran. Kita berusaha untuk menghafal Quran, bukan anasyid. Ya, setiap hari kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Antum tidak bisa 30 juz, ya berusaha. 15 juz nggak mampu, ya 10 juznya mampu, 5 juznya mampu juga ya. Antum usahakan, dari juz amma itu dihafalkan. Jadi antum yang hadir semuanya ini, baik yang ikhwan maupun akhwat, saya anjurkan minimal juz amma antum hafal, minimal. Itu juz amma antum hafalkan. Yang setiap hari kita baca dan anak kita baca dalam sholat. Nah itu kalau bisa lagi dihafalkan surah Al-Baqarah. Karena itu setiap hari kita baca. Kemudian yang ketiga, ayyabdzula ma fi wus'i li fahmi ma'anihi wa yahtadi bi dzalika bi tariqi salafil ummah. Dia berusaha semampu dia untuk memahami makna-makna Al-Qur'an dan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi dia berusaha sekuat dia atau semampu dia untuk memahami makna-makna Al-Quran ini dengan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi kita berusaha untuk memahami maknanya dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Kata Abdurrahman, Abu Abdurrahman As-Sulami yang dalam kitab Tafsir wa Tarbiyah juga dimuat, yang insyaAllah nanti kita baca. Yaitu dijelaskan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka belajar Al-Quran dan juga mereka tidak melewati sampai mereka itu memahami dan mengamalkannya. Di sini dijelaskan kata Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'aan ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma annahum kaanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal qalu fa ta'allamna al-Qur'aana wal 'ilma wal 'amala jami'a. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya, kata Abu Abdurrahman As-Sulami telah menceritakan kepada kami yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain dari keduanya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka apabila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melewatinya sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya dari ilmu dan amal. Kemudian dalam mereka kami belajar Al-Quran, belajar ilmu, dan belajar amal. Sama-sama. Artinya, mereka baca Al-Quran 10 ayat, mereka pahami isinya, kemudian mereka berusaha untuk mengamalkan 10 ayat itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi mereka belajar 10 ayat, kemudian mereka amalkan, setelah itu lanjutkan lagi. Itu yang ketiga, yang kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Sementara untuk antum, ya kita untuk belajar tentang masalah ini, ya perlu kita tafsir dan perlu pembimbing. Sementara antum ingin tahu juga isi dari Al-Quran, wajib tahu isinya apa, maka usahakan antum baca terjemahan ini tiap hari. Antum tiap hari baca Al-Quran, tapi antum tidak tahu. Sebagian besar tidak tahu, karena tidak tahu bahasa Arab. Nah baca terjemahan ini setiap hari. Baca 10 lembar tiap hari. Insya Allah selesai dalam beberapa bulan. Sehingga kita ada gambaran apa isi dari Al-Quran itu. Nah, untuk tafsirnya, tentang makna yang sebenarnya bagaimana tafsirnya, kita belajar kepada ustaz yang mengajarkan tafsir dengan tafsir bil ma'thur yang datang dari sahabat. Jadi itu perhatikan ya, seperti itu. Jadi kita daripada baca koran atau baca majalah yang tidak ada gunanya, anda baca tafsirnya sehari 10 lembar atau 5 lembar, dan masing-masing kita punya waktu sehingga kita tahu dari isi Al-Quran ini. Kemudian yang keempat, yaitu ayyura'iyal usula wadzawabita, yaitu kita memperhatikan tentang usul dan dawabit kaidah, prinsip dan kaidah dalam memahami Al-Quran. Kita harus memperhatikan prinsip dan kaidah dalam memahami Al-Quran. Yaitu seperti Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan sunnah, Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, Quran ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, Quran ditafsirkan dengan perkataan dengan bahasa Arab. Jadi kita menafsirkan Quran dengan Quran, atau kita lihat penjelasan dari sunnah, Quran ditafsirkan dengan sunnah. Kemudian Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, Quran ditafsirkan dengan perkataan tabi'in, Quran ditafsirkan dengan lughatul Arab. Jadi kita harus menjauhkan tafsir dengan ra'yu. Harus jauhkan. Dan ini banyak terjadi. Sekarang ini banyak khatib-khatib membawakan ayat tanpa melihat tafsir. Dari kitab-kitab tafsir, dia menafsirkan dengan ra'yunya. Ini banyak sekali. Dan juga buku-buku yang ditulis, yang berbahasa Indonesia, banyak sekali orang menafsirkan Quran seenaknya dengan ra'yu. Dan ini ancamannya berat. Ancamannya neraka bagi orang-orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Sedangkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yang jelas orang yang terdekat dengan Rasulullah, yang dijamin masuk surga, kata Abu Bakar, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bumi yang mana yang akan menampung aku, langit yang mana yang akan melindungi aku apabila aku berkata dalam kitab Allah apa yang aku tidak ketahui. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu hati-hati ketika dia menjelaskan Al-Quran. Jadi ini tentang masalah Al-Quran tidak boleh tafsirkan dengan ra'yu. Sekarang kita masuk kewajiban talibul ilm terhadap sunnah. Yang pertama, ayyajtahida litaharri ma saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang sudah sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan. Jadi kewajiban talibul ilm terhadap sunnah. Yang pertama, yaitu bersungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang sahih dari sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita sudah belajar ilmu mustalah hadis, kita sudah menguasai ilmu jar wa ta'dil, nafi dan mansub dan yang lainnya kita pelajari itu, kita bisa berusaha untuk takhrij hadis, ini bagus. Lebih baik lagi, kita pisahkan yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Tapi kalau kita tidak mampu, kita mengikuti para ulama yang sudah ma'ruf dan terkenal dalam takhrij hadis. Kita mengikuti mereka. Dan kita tidak boleh membawakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi menyampaikan dalam khutbah atau ceramah, tidak boleh. Jadi kita harus menyampaikan yang sahih dan kita pelajari yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu kita menghafal apa yang mampu kita hafal. Ayyahfaz ma yastati'u hifdzuhu. Menghafal apa yang kita mampu untuk menghafal. Seperti hadis dari Bukhari dan Muslim atau yang sahih dari kitab-kitab yang lainnya. Kita berusaha untuk menghafal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan menganggap berat. Kita berusaha untuk menganggap ringan. Insyaallah akan membantu hati kita dan pikiran kita untuk menghafal hadis Nabi. Tapi kalau kita bilang berat, nanti justru akan pengaruh kepada jiwa kita, justru berat kita menghafal Al-Qur'an hadis. Tapi kalau kita katakan ringan sebagaimana para ulama terdahulu, mereka hafal Al-Qur'an 30 juz, mereka juga hafal kitab-kitab hadis, semua kitab hadis mereka hafal. Di antara mereka ada yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Ada di antara mereka yang hafal 100 ribu hadis dengan sanadnya. Ada yang hafal puluhan ribu hadis dengan sanadnya. Ada yang berapa ribu hadis dengan sanadnya. Nah, kita berusaha untuk menghafal apa yang kita mampu. Ya, sering saya anjurkan yang minimal kita arba'in nawawi itu dihafalkan, ditambah lagi dengan hadis yang lain, kita berusaha untuk menghafalkan hadis itu. Dan mendapatkan ganjaran dari Allah dan manfaatnya besar menghafalkan hadis. Jadi kita berusaha. Dan para ulama terdahulu seperti itu. Dan yang sekarang pun masih banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran wa sunnah Nabi yang sahih. Yang sekarang ini masih ada orang-orang yang hafal Bukhari Muslim atau Kutubus Sittah, masih ada. Di dunia Islam masih ada yang hafal Kutubus Sittah, semuanya hafal mereka. Ada yang cuma hafal Bukhari Muslim saja. Ada yang hafal kitab-kitab yang lainnya. Bahkan ada juga yang hafal kitab Bulughul Maram. Ya, semuanya. Ada yang hafal kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab-kitab yang lain, seluruhnya dia hafal. Nah, kita meskipun tidak semuanya, kita berusaha untuk menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ayas'ali fahmi fiqhil hadis wa ayatatalamadza ala man sabaqahu fi hadzal maidan min al-ulama'il a'lam al-mashhud lahum bil istiqamah wal fahm as-salim wal muttabi'un lima 'alaihi salaful ummah. Yaitu kita berusaha untuk memahami fiqhul hadis dan belajar dari orang atau belajar dari para ulama yang terkenal mereka istiqamah dan pemahaman mereka lurus dan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi kita berusaha untuk memahami fiqhul hadis dan belajar kepada para ulama yang mereka terkenal dengan istiqamah dan pemahaman yang lurus serta mengikuti jejak salaful ummah. Jadi hadis yang kita baca, apakah itu sahih Bukhari atau Muslim atau Sunan Abi Dawud atau Tirmizi, Nasai, Mumajat yang lain, kita berusaha melihat syarahnya. Jadi kalau Bukhari, Fathul Bari atau kitab yang lain yang memberikan syarah Bukhari. Nah, kita lihat bagaimana syarahnya, kemudian penjelasan para ulama. Kalau ada kaset-kasetnya yang menjelaskan tentang hadis itu, ya kita jelaskan dengan apa yang ada. Atau saya Muslim dari syarahnya Imam Nawawi atau yang lainnya. Dan tentunya di sini dikaitkan dengan pemahaman yang mengikuti jejak salaful ummah. Yang keempat, yaitu ala talibil ilmi ayya'mala bima fis sunnati min wajibat wa ayyantahya amma nahat anhu. Wajib atas talibul ilmi mengamalkan sunnah Nabi dari yang wajib-wajib dan menjauhkan apa yang dilarang. Jadi wajib bagi talibul ilmi untuk mengamalkan sunnah Nabi dari yang wajib-wajib dan menjauhkan dari apa yang dilarang. Karena Allah murka kepada orang yang tidak mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Dan ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang masalah itu. Jadi kita yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan dianjurkan kita untuk mengamalkannya. Selanjutnya, tentang hukum dari menuntut ilmu. Tadi sudah saya jelaskan, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain seperti kita belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang hal-hal yang wajib kita ketahui. Seperti kita belajar tentang rukun Islam yang lima. Belajar tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa, dan yang lainnya yang wajib kita ketahui setiap hari, yang kita amalkan. Ada yang fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melaksanakannya, maka yang lain gugur. Seperti belajar ilmu mushal hadis, belajar ilmu faraid, dan yang lainnya ini fardu kifayah sepertinya. Kemudian ada yang ketiga, yang mustahab. Yaitu semua ilmu agama. Maka dia berusaha untuk mencarinya menurut kemampuan dia. Dan kita berusaha untuk memahami agama ini, karena orang yang paham tentang agama, maka orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dimudahkan dia memahami agama ini. Akan diberikan pemahaman tentang agama. Habis itu sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan untuk mempelajari hadis Nabi dan Al-Quran ini besar sekali ganjarannya. Terutama tentang hadis Nabi tadi saya sudah sebutkan. Nabi bersabda, "Nadarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghu kama sami'ahu, farubba muballighin aw amin sami'in." Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dengar. Maka betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh para imam ahli hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang keenam. Jadi yang kelima ini perhatikan, berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita ke surga, dan kita harus terus menerus menuntut ilmu dan tidak boleh kita futur ya. Tidak boleh kita lemah atau malas, jangan tinggalkan itu. Itu godaan-godaan dari setan, selalu kita ini lemah dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang lagi semangat-semangat, lagi malas-malas. Ini hati-hati, itu godaan setan. Makanya kita harus punya teman yang baik yang selalu mengingatkan kita. Kita kadang-kadang malas itu karena godaan setan, karena dunia, karena masalah keluarga, karena masalah-masalah yang lain. Kalau antum punya waktu, selalu godaan itu, kita ngaji hari Ahad. Atau banyak yang umum kajian hari Ahad. Di hari Ahad itu banyak sekali. Ya undangannya ini, kita datang. Tapi tetap juga untuk ilmu gak boleh kita tinggalkan. Kewajiban ini harus kita pentingkan daripada yang lain. Kadang-kadang godaan-godaan itu selalu ada yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dan kadang-kadang kita tunda, nanti juga insya Allah ada waktu kita. Kemudian kita tidak ada waktu dan kita tidak sempat lagi untuk terabur ilmu syar'i. Jadi harus kita luangkan waktu, jangan kita disibukkan oleh dunia atau oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan kita akan rugi waliyadzubillah. Nas'alullah salam wa afiyah. Yang keenam, yaitu yang keenam tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran. وَمَجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dan rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Mungkin akan turun kepada mereka إِلَّا نَزْلَمْ عَلَيْهُ سَكِينَ. Turun ketenangan, diliputi rahmat Allah, dikelilingi malaikat, dan dimasukkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Di sini, hadis ini menyebutkan tentang sunnahnya kita duduk di masjid untuk membaca kitabullah. Jadi hadis ini yastadillu bil hadis ala istihbabil julus fil masajid wal ijtima' ala tilawati kitabillahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya kita duduk di masjid dan berkumpul untuk membaca kitabullah. Yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan dasar hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita baca Al-Quran, bukan dengan satu suara. Kalau kumpul, baca Al-Quran dengan satu suara, ini termasuk bid'ah. Dibid'ahkan oleh para ulama. Jadi yang maksud kumpul itu, satu orang baca, yang lain dengarkan. Kemudian lanjutkan, yang satu baca, yang lain dengarkan, terus seperti itu. Setelah itu, setelah membaca itu, yang bisa dari ahli ilmu menafsirkan dari Al-Quran. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir yang lain, tafsir Ibnu Mas'ud, dia jelaskan. Ini yang dikatakan ijtima', membaca Al-Quran itu. Belajar dan mengajarkannya. Atau umpamanya, ada orang yang ya latihan baca Al-Quran, karena dia tidak bisa, belajar tajwidnya, makhrajnya, gak apa-apa. Satu baca yang lain dengarkan. Kemudian diajarkan. Tapi dengan satu suara, ini dijelaskan dalam kitab Bahjatun Nazim oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, termasuk bid'ah. Di sini dijelaskan dalam qawaid wa fawaid dari Arba'in Nawawi, dikatakan lakin yamdaghi al-ijtima' ala qira'atil Qur'an ayyaqra'a aduhum wa yastami' lahul akharum. ثم يقرأ الآخر ويسجد له حتى يفرغ. Jadi hendaknya berkumpul membaca Al-Quran itu, satu membaca, yang lain dengarkan. Kemudian yang satu lagi membaca, yang lain diam dan dengarkan. Terus seperti itu. Adapun berkumpul membaca dengan satu suara, ini dimakruhkan oleh ahlul ilmu. Bahkan sebagian ulama membid'ahkan. Jadi kita membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Bukan sekedar kumpul ngobrol, bukan. Tapi membaca dan mempelajari isinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dan fadilahnya di sini Nabi menyebutkan 4. Pertama, ada sakinah, ketenangan. Fadilahnya. Tumaninah. Kemudian yang kedua, turunnya rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Dan yang keempat, disebutkan termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Jadi Allah yang menurunkan sakinah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah di hati kaum mukminin agar bertambah keimanan mereka bersama iman mereka. Kemudian diliputi rahmat Allah. Kemudian dikelilingi oleh malaikat, dan yang keempat termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah di sisinya, karena Allah berfirman, fadkuruni azkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu balasan itu tergantung daripada amal, al jaza alal amal, la alal ansab. Balasan itu tergantung kepada amal, bukan kepada nasab. Nabi bersabda, man basa'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Syarahnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, man kana amaluhu naqisan lam yalhaqhu bimartabati ashabil a'mal, fayambagi alla yattakila ala syarafin nasab wa fadilatil aba wa yuqassiru fil amal. Wa yashadu lidhalika qawlu jalla wa ala wa likullin darajatum mimma amilu. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang amalnya kurang, maka dia tidak dapat dikejar, tidak dapat digabungkan kepada orang-orang yang mempunyai tingkatan amal-amal yang baik. Maka sepatutnya dia tidak bersandar kepada kemuliaan nasab dan keutamaan bapak mereka. Dan tidak boleh dia lalai dalam beramal. Ya, terdalilnya bahwa setiap amal itu akan mendapatkan derajat insyaallah, yaitu firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi tiap-tiap mereka mendapatkan derajat dari apa yang mereka amalkan. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu dan Rabbmu tidak lengah dari apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian juga tentang nasab, bahwa nanti nasab itu akan putus pada hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, dan surah Al-Mu'minun 101, فَإِذَا نُفِحَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Dan apabila ditiup sangkakala, maka tidak ada nasab-nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak akan saling bertanya. Jadi pada hari kiamat itu akan putus nasab-nasab itu, dan mereka tidak bertanya. Di surah Al-Mu'minun ayat 101. Karena itu Nabi mengingatkan kepada kaum Quraisy. Ya, kata Nabi, hendaklah kalian membeli diri kalian dari Allah, dari azab Allah. Karena aku tidak bisa menolong kalian. Bagaimana kata Nabi? Ya ma'asyara Quraisy, ishtarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Bani Abdi Manaf, ishtarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyata, ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, belilah diri kalian, bebaskanlah diri kalian dari azab Allah. Aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, bebaskanlah diri kalian dari azab Allah. Aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah. Wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah, aku tidak dapat menolong kalian, menolong anti dari azab Allah. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang kau kendaki. Aku tidak bisa menolong engkau nanti dari azab Allah pada hari kiamat. Jadi nasab ini tidak boleh orang berbangga dengan nasab. Umumnya dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Habib, keturunan Ningrat atau yang lain, tidak ada manfaatnya mengatakan demikian. Yang penting amal, bukan nasab, amal. Kalau dia amalnya lalai atau dia lemah, maka tidak akan dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Kalau dia lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Karena yang penting dalam masalah ini bukan soal nasab, amal. Kalau dia nasabnya tinggi tapi amalnya rendah, ya akan disusul oleh budak-budak yang dia beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah, derajatnya lebih tinggi dari mereka. Jadi yang penting di sini ya amal yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah, bukan soal nasab. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, ya, keturunan Habib, tapi dia tidak beramal, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Bukan soal kebanggaan keturunan, tapi yang penting amalnya sesuai tidak dengan contoh Rasulullah dan ikhlas atau tidak dia. Yang terakhir adalah fawaid dari hadis ini, manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama wujub i'anatil makhluk wa tafrij 'anil qurub qurbatan ila Allah, yaitu wajibnya kita menolong orang yang kesulitan. Dan membebaskan mereka dari kesulitan. Ya, kita wajib menolong dengan apa yang kita mampu. Seperti saudara kita kaum muslimin yang ada sekarang ini, atau yang sedang berperang di Ambon, di Maluku semuanya itu. Ya, kita wajib membantu. Dan tentang orang-orang di luar sana, ya fardu kifayah. Yang di sana yang berjuang, dia wajib menolong saudaranya. Tidak boleh dia lari dari medan perang. Dia harus membela kaum muslimin yang ada di sana. Kalau mereka ada di sana, tidak boleh lari dari medan perang. Lari di medan perang termasuk dosa besar. Nah, kita wajib membantu dengan harta kita atau mengirimkan senjata atau yang lain kepada mereka. Dan juga kaum muslimin yang lain yang mengalami kesulitan, kita wajib membantu mereka. Dan ini harus kita ingat dalam masalah jihad, tetap wajib. Tapi harus kita ingat juga bahwa masalah jihad ini ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan untuk membicarakan masalah ini, ya tentu ada waktunya yang harus kita bicarakan. Pembahasan tentang masalah ini. Dan bukan semuanya disibukkan dengan yang seperti ini, ya kita wajib menolong, membantu apa yang kita mampu. Dan bagi yang ada di sana, kita ingatkan untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan dirinya, keluarganya, dan juga tetangga dan kaum muslimin yang ada di sana. Itu yang pertama, tentang wajibnya menolong kaum muslimin. Yang kedua, yaitu yustahabu taysir wa fihi fadlul qardil hasan. Yang kedua, disunnahkan kita melapangkan orang yang dalam kesulitan hutang. Disunnahkan melapangkan orang yang dalam kesulitan hutang, dan keutamaan meminjamkan yang baik. Yang ketiga, Yang ketiga yaitu al-hirsu ala talabil ilmi syar'i. Dianjurkan untuk menuntut ilmu syar'i. Atau bisa juga wujub. Wujub talabul ilmi syar'i, wajibnya menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga wajibnya menuntut ilmu syar'i. Yang keempat al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari jenisnya amal. Balasan itu tergantung dari jenisnya amal. Yang kelima, at-targhibu ilal ihsani ilal ibad. Dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Yang kelima, dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Yang keenam, al-hattu alal musara'ati litawbati minal dhunubi wal khataya. Ya, sebentar ya. Masih ada 5 poin lagi, sedikit lagi. Baru kita salat zuhur. Sedikit lagi nih. 5 manfaat lagi. Yang kelima, dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Yang keenam, al-hasu alal musara'ati litaubati minaz dzunubi wal khathaya. Dianjurkan kita segera untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan. Yang keenam, dianjurkan kita segera untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan. Yang ketujuh, al-hasu alal ihtimami bi kitabillahi ta'ala qira'atan wa iqra'an wa ta'alluman wa ta'liman wa fiqhan wa tadabburan. Yang ketujuh, dianjurkan kita memperhatikan kitabullah. Dianjurkan kita memperhatikan kitabullah yaitu Al-Qur'an. Baik membacanya, belajarnya, mengajarkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Dianjurkan kita memperhatikan kitabullah, membacanya, belajarnya, mengajarkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Yang kedelapan, yaitu al-hasu al-ihtimam bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikutan saja sebagai penjelasan. Yang kedelapan ini dianjurkan kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan ke sini karena kadang-kadang ada orang yang hanya Al-Quran saja sunnahnya ditinggalkan. Maka dimasukkan yang kedelapan ini, dianjurkan kita memperhatikan sunnah Nabi yang sahih. Yang kesembilan, fadlul julusi fi buyutillahi li mudarasatil ilmi. Keutamaan duduk di masjid Allah untuk mempelajari ilmu. Yang kesembilan, keutamaan duduk di rumah Allah atau di masjid Allah untuk mempelajari ilmu. Jadi kita duduk di masjid Allah ini untuk belajar ilmu syar'i, bukan untuk ngobrol, bukan untuk tidur, bukan untuk yang lain, tapi mempelajari ilmu syar'i. Dan orang yang belajar di masjid Allah tentang ilmu agama, kata Nabi, termasuk jihad fi sabilillah. Orang yang belajar ilmu agama di masjid Allah termasuk jihad fi sabilillah. Yang ke-10, yang terakhir, sa'adatul abad bil a'malis salihah la bil ahsabi wal ansab. Kebahagiaan yang abadi yaitu dengan mengerjakan amal-amal soleh. Kebahagiaan yang abadi dengan mengerjakan amal-amal soleh, bukan bersandar kepada keturunan dan nasab. Kebahagiaan yang abadi dengan mengamalkan amal-amal soleh, bukan dengan bersandar kepada keturunan dan nasab. Dan amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, sampai di sini kajian hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan hadis ini. Dan sudah salat, insyaallah kita lanjutkan dengan tasbih wa tarbiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi وصلى الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.